Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nuzul Quran ibtita'iyun wa sababiyun. Turunnya Al-Quran dilihat dari keberadaan ada dan tidaknya sebab, dibagi menjadi dua, ada ibtita'i dan ada sababi. Yang qasimu nuzul Qur'an ila qismain. Nuzul Qur'an dibagi menjadi dua. Al-qismul awwal ibtidai. Pembagian yang pertama ada ibtidai. Apa itu ibtidai? Malam wa huwa malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi. Yaitu ayat atau surat yang tidak didahului dengan sebab. Yaqtadihi, yang menjadi sebab adanya turunnya ayat. Wa huwa ghalibu ayatil Quran, dan inilah umumnya ayat Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka, di antara orang-orang munafik, ada yang bersumpah atas nama Allah, nanti kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kami, maka sungguh kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang saleh. Sehingga dia mau taat kalau sudah kaya. Nanti saja sholatnya kalau sudah sukses. Nanti saja ngajinya kalau sudah sukses. Dan ini perkataan orang munafik yang diikuti dan ditiru oleh orang di zaman sekarang. Fa innaha nazalat ibtida'an fi bayani hali ba'dil munafiqin. Ayat ini turun tanpa ada sebab sebelumnya untuk menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Dan surat At-Taubah banyak membongkar kedok orang-orang munafik dan rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Karena itulah surat At-Taubah disebut juga dengan surat apa? Bukan Al-Bara'ah. Disebut juga kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang munafik. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah dot ya. Surat yang mempermalukan orang-orang munafik, dan itu istilah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, innahul fadhihah. Lian Allah qala wa minhum wa minhum wa minhum fala yazalu yufaddihuhum. Inilah surat Al-Fadhihah. Karena di situ banyak orang, banyak ayat yang Allah menyatakan wa minhum, di antara orang munafik itu ada yang seperti ini. Wa minhum mayyalmizuka fis shadaqat. Ada di antara orang munafik yang menuduhmu terkait masalah zakat. Zakat itu dimakan oleh Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man ahadallaha lain atana Allah min lain atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada di antara mereka yang bilang seperti ini. Ada di antara mereka yang bilang, ada di antara mereka. Terus demikian sampai Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka. Makanya ketika surat At-Taubah turun, orang munafik itu banyak bersembunyi. Mereka malu dengan banyaknya ayat yang mempermalukan, yang membongkar isi hati dan rahasia mereka. Berarti orang munafik juga mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan. Mendengar baik yang dibaca oleh para sahabat maupun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramahnya. Ini seperti yang terjadi di zaman Bani Israel. Mereka kalau bangun tidur di depan rumahnya sudah ada daftar dosa. Dosa apa saja yang mereka lakukan di malam harinya atau sejak kemarin. Setiap pagi. Sehingga setiap orang yang lewat di depan rumahnya, yang terjadi bagaimana? Dia bisa melihat dosa yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Dan betapa malunya orang yang di rumahnya ada daftar dosanya. Seperti itu pula yang Allah berikan hukuman bagi orang munafik. Allah buat mereka dipermalukan dengan Allah tunjukkan daftar dosanya, kesalahan yang mereka rahasiakan. Namun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya Allah rahasiakan. Maka bersyukur kepada Allah ketika maksiat yang kita kerjakan di saat kita sendirian, maksiat yang kita lakukan di saat tidak ada orang yang tahu, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan bagi kita untuk segera bertaubat kepadanya. Wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Tha'labah ibn Hatib. Sementara riwayat yang masyhur yang mengatakan bahasanya ayat ini turun terkait Tha'labah bin Hatib dalam kisah yang sangat panjang yang disebutkan oleh sebagian besar ulama mufassirin, ulama ahli tafsir, warawwajaha katsirun minal wu'adz, dan disebarkan oleh para juru pidato, orang-orang yang suka memberi nasihat. Fadha'ifun, maka ini berita yang dhaif. Dhaif min haisus sanad wal matan. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ini banyak dikaitkan dengan kisah Hatib Ats-Tsa'labah bin Hatib yang dia minta kepada Rasulullah, atau yang dia selama 3 hari tidak hadir salat jamaah, kemudian ditanya di mana Tsa'labah. Kata sahabat, Tsa'labah tidak punya sarung. Atau dia begitu selesai sholat langsung pulang karena istrinya tidak punya pakaian. Maka pakaiannya gantian dengan istrinya. Sampai akhirnya Tsa'labah minta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan keberkahan, diberi seekor kambing. Kemudian kambingnya berkembang-berkembang jadi orang yang sangat kaya raya. Kemudian ketika waktunya memberikan zakat, Tsa'labah tidak mau memberikannya. Ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak oleh Abu Bakar, ditolak oleh Umar, sampai Tsa'labah mengalami kematian yang mengenaskan. Dan ini cerita yang banyak kita dengar. Dan kata beliau, dzakaraha katsirun minal mufassirin. Banyak ahli tafsir yang menyampaikannya. Maka jangan dikira bahwa para penceramah yang ada di sekitar kita, ketika mereka menyampaikan kisah Tsa'labah, mereka enggak punya rujukan. Mereka juga punya rujukan. Rujukannya apa? Kitab-kitab tafsir. Tapi ini riwayat yang dhaif jiddan, lemah sekali. Min haitsus sanad wal matan. Dari sisi sanad dan matan. Untuk dari sisi matan, Tsa'labah Ibn Hatib ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan dan aku telah mengampuni kalian. Artinya mereka maksum dari tindakan perbuatan dosa separah seperti ini. Dosa besar saja tidak mungkin, apalagi dosa yang separah yang dialami oleh Tsa'labah dalam kisah ini. Kemudian bagaimana dengan pencantuman para ulama ahli tafsir dari kisah Tsa'labah? Jawabannya seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad, bahwa hadis dhaif itu sumbernya 3. Yang pertama apa? Kutubu tafsir. Yang kedua, kutubul mau'idah. Yang ketiga, kutubu sirah, kutubul maghazi. Hadis dhaif itu banyak tersebar di masyarakat, sumbernya 3. Kitab tafsir, kitab tentang fadha'il a'mal, mau'idah-mau'idah. Kemudian yang ketiga adalah kitab tentang sirah, tentang kisah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Karena banyak di antara mereka yang lemah dalam mengambil sumber untuk mendukung tafsirnya atau untuk memberikan penekanan bagi nasihatnya. Sehingga kadang kisah yang dusta juga disebutkan. Kemudian jenis yang kedua adalah sababiyun, ayat yang dia memiliki sebab. Wa huwa ma taqaddama nuzuluhu sababun yaqtadihi. Yaitu ayat yang didahului dengan sebab tertentu, yaqtadihi, yang mengharuskan adanya ayat tersebut. Wasababu, dan yang namanya sebab bentuknya banyak. Imma su'alun yujibullahu anhu, bisa bentuknya pertanyaan yang Allah jawab. Misalnya firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan, tentang hilal. Katakanlah bahwasanya hilal itu mawaqitu linnas. Apa makna mawaqit? Acuan waktu, acuan waktu bagi manusia. Linnas, likul linnas, muslimuhum wa kafiruhum, baik yang muslim maupun yang kafir. Maka kalender hijriyah atau kalender komariyah yang mengacu pada peredaran bulan itu tidak hanya Allah khususkan untuk yang muslim, tapi juga Allah berikan kepada orang yang non muslim, seluruh umat manusia. Kalau sekarang dibalik, semua umat manusia mengikuti kalender syamsiyah, kecuali sebagian orang muslim. Kemudian lanjutannya atau mengatakan bagaimana di surat Al-Baqarah ini? Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Yang namanya kebaikan, amal baik itu bukanlah orang yang dia masuk ke rumah, bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, masuk ke rumah dari arah belakang. Walakinnal birra man ittaqa, kebaikan itu adalah orang yang paling bertakwa, wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah itu dari arah depan. Apa kaitannya dengan pertanyaan ini? Itu penjelasan adab yang Allah berikan kepada para sahabat. Ketika mereka bertanya tentang yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal. Itu Allah sebut, ini seperti orang yang masuk rumah dari belakang. Yang benar kalau masuk rumah itu dari depan. Dan al-birru, yang namanya kebaikan, puncaknya adalah takwa. Karena orang kalau bertakwa, dia bisa bersikap paling benar dalam semuanya. Orang yang bertanya tentang hilal, dia bertanya, kenapa kok bulan itu pertama dia kecil seperti sabit, membesar sampai jadi purnama, setelah itu mengecil jadi sabit, hilang lagi. Kok bisa demikian itu, kenapa? Itu pertanyaannya para sahabat. Ini seperti orang yang masuk rumah dari belakang. Teori ujuk-ujuk. Ngerti-ngerti dia langsung datang. Tanpa ada mukaddimah. Apa hubungan kalian dengan tanya seperti ini? Kepentingan kalian apa? Itu kan ciptaan Allah. Tapi yang lebih penting adalah waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari depan. Kalau mau tanya masalah ilmu, datangi yang paling penting. Bukan di bagian sini yang penting. Apa bagian yang penting? Apa hubungan bulan dengan masalah syariat? Makanya Allah jelaskan, kenapa kok bulan itu kecil-kecil, besar-besar? Ya ini hubungannya dengan tanda waktu bagi manusia untuk melakukan ibadah. Mawaqitul linnas, termasuk ketika mereka melaksanakan haji. Kemudian yang berikutnya, au haditsatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdzir, atau kejadian yang muncul yang membutuhkan penjelasan dan peringatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika kalian bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan, kami hanya bermain dan bersenda gurau. Kauluman hadha? Kauluman? Al-munafikun. Ini turun terkait orang dari kalangan munafikin ketika di perang Tabuk. Fi majlisin, dalam salah satu pertemuan, kumpul bareng para sahabat, dia mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina ha'ula argabu butunan wala akdabu alsinan wala ajbanu indal liqa. Belum pernah aku lihat ada orang yang dia perutnya paling gendut. Kalau ngomong seringnya ngawur. Wala ajbanu indal liqa. Namun kalau ketemu musuh paling pengecut. Maksud orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun maksud orang ini adalah guyon untuk menghibur kanan kirinya, biar ketawa. Dan seperti kebiasaan kita, kita itu kalau sudah guyon enggak pandang bulu, mau soleh, mau bertakwa, dia dikerjai. Begitu ya. Pokoknya kalau sudah membuli orang, siapa sasarannya, dia harus sampai nangis. Enggak ya. Pokoknya kalau dia sampai wajahnya merah. Nah, orang munafik ini mau membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, cuman gaya bahasanya kan beda. Ini gaya bahasa membuli mereka. Oh, ini orang itu kalau ketemu musuh takut, tapi kalau makan paling banyak, nek turu paling ngorok, nek dan seterusnya. Dibuli biar cekakaan yang lain. Dan orang kalau sudah membuli itu enggak pandang bulu, mau soleh, mau tidak soleh, sama rata. Begitu Pak ya. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang dibuli adalah puncak manusia yang paling bertakwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini mempermainkan lambang Islam. Kita kalau membuli presiden, nah itu lambang negara, aparatnya bermain. Kalau membuli lambang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Kemudian itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun Quran. Faja'a ar-rasulu ya'tadziru ilan nabi, lalu orang ini datang minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujibuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban dari Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian bersenda gurau? Kalau mau membuli ya jangan Quran. Jangan membuli takdir Allah, jangan membuli Rasulullah, termasuk jangan membuli para sahabat. Mereka ini lambang agama, lambangnya syariat. Sebagaimana orang menghormati lambang negara, maka orang beragama akan menghormati lambang agamanya. Sehingga kenapa tindakan seperti ini termasuk kekufuran? Karena mempermainkan lambang agama, berarti dia tidak beragama. Sebagaimana orang yang mempermainkan lambang negara, berarti dia memusuhi negaranya. Makanya istihza terhitung kekufuran jika sampai pada taraf mempermainkan lambang syariat, apapun bentuknya, sekecil apapun lambangnya menurut masyarakat. Atau yang ketiga, ayat yang di situ sababi adalah au fa'ala waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi. Atau terjadi satu kejadian yang butuh untuk mengetahui hukumnya. Misalnya ada orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia didzihar oleh suaminya. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mendebatmu tentang suaminya. Jadi wanita ini mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membela suaminya dan ini merugikan si wanita. Ijtihadan minhu. Ijtihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijtihad beliau ini salah atau benar? Salah atau benar? Ijtihad beliau ini keliru. Makanya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika wanita ini datang pertama diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabarlah, sudah enggak usah digubris, biasa wong lanang kayak gitu. Tapi istrinya ini tetap enggak terima, enggak bisa ya Rasulullah. Saya enggak terima. Ini ijtihad keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika wanita ini menolak keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu ijtihad beliau yang masih dikoreksi oleh Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan koreksinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yasma'u tahawurakum. Maka yang berstatus kafir ketika menolak keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keputusan final yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dari pembagian ini kita bisa memahami bahwa tadi tidak semua ayat Al-Qur'an ada sebabnya. Karena itulah ayat Al-Qur'an tidak bisa diurutkan berdasarkan sebab. Sehingga orang kalau mau menelusuri urutan Quran berdasarkan sebab, memungkinkan atau tidak? Tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kata beliau, mu'dhamul Quran ibtidai. Mayoritas ayat Quran itu tanpa sebab. Allah turunkan untuk menjelaskan kepada umat manusia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Meskipun tidak ada sebab sebelumnya. Ada yang Allah turunkan utuh. Ada yang Allah turunkan secara bertahap. Dan seterusnya. Makanya metode mengkaji Al-Quran dengan mengikuti sababun nuzul itu metode yang bisa dikatakan bermasalah. Ada beberapa kelompok pengajian. Dia membuat namanya SNW. Sistematika Nuzulul Quran. Dan itu jadi acuan. Dia urutkan mulai dari surat yang pertama turun, kemudian kedua diurutkan, seterusnya sampai yang terakhir. Nah, dia akan menghadapi kendala ketika menghadapi ayat-ayat yang tidak memiliki sababun nuzul atau surat yang Allah turunkan secara utuh tanpa ada sababun nuzul. Sementara kodifikasi para sahabat dan demikian pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah mencatat tanggal. Ayat ini turun tanggal berapa, bulan apa, enggak pernah. Karena itu enggak penting dalam masalah syariat. Semuanya berlaku. Sampai kita yakin di sana ada nasikh dan mansukh. Tentu saja dengan batasan nasikh dan mansukh yang seperti yang diajarkan oleh para ulama salaf. Tapi untuk mengurutkan Al-Quran sesuai dengan sababun nuzul, orang tidak akan mampu melakukannya. Karena banyak ayat yang dia tidak memiliki sababun nuzul. Kemudian berikutnya tentang fawaid, tentang manfaat ketika kita mengetahui sababun nuzul. Ma'rifatu asbabin nuzul muhimmah jiddan. Mengetahui sababun nuzul sangat penting sekali. Karena ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan banyak faedah, banyak pelajaran. Di antaranya pertama, bayanu annal qur'ana nazala minallahi ta'ala. Penjelasan bahwasanya Quran turun dari Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sesuatu, fayatawaqqafu anil jawab ahyanan, beliau tidak langsung menjawab hatta yanzila alaihi alwahy. Terkadang beliau tidak langsung menjawab sampai turun kepada beliau wahyu. Atau yakhfa alaihil amru. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmunya. Al-waqi' yang sejatinya. Fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Kemudian turun wahyu yang menjelaskan kepada beliau. Contohnya firman Allah, wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi, dan kalian tidak diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Al ilmu kita, kalau kita artikan alif lam di sini lil ahdiyah, berarti ilmu tentang ruh. Wa ma utitum min ilmir ruh illa qalila. Tapi kalau kita katakan alif lam di sini adalah alif lam lil jinsi atau alif lam istighraqiyah, wa ma utitum min kullil ilm illa qalila, termasuk ilmu ruh. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abul Qasim, marruh, apa itu ruh?" Fasakata wa fi lafdhin fa amsaka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarudda alaihim syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak dijawab sama sekali. Dan tidak menjawab itu lebih terhormat daripada menjawab salah. Atau daripada dia menyampaikan berdasarkan pendekatan yang belum tentu itu benar. Fa'alimtu annahu yuha ilai. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, saya tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dapat wahyu. Faqumtu maqami falam nazal al-wahyu qala wa yas'alunak falamma nazal al-wahyu qala wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kemudian saya berdiri dari tempat dudukku dan ketika telah turun wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wallahu alam, kita tidak tahu ini di Madinah ataukah di Mekah. Karena bisa saja Yahudi itu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau masih di Mekah. Contoh yang kedua adalah firman Allah terkait orang munafik. Yaquluna, orang munafik itu mengatakan, la in raja'na ilal Madinah. Apabila kita kembali ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Maka orang yang agung, orang yang mulia akan memaksa keluar orang yang hina. Ini perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Kenapa dia punya sampai berani mengatakan demikian? Padahal sebelumnya dia itu kecut, enggak berani. Ini terjadi ketika peristiwa apa? Peristiwa Tabuk. Sama peristiwanya. Pulang dari perang Tabuk, Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong kayak gini. Karena dia sudah menyiapkan Masjid Dirar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, setelah pulang dari Tabuk, masjid ini akan saya resmikan. Padahal Masjid Dirar ini rencana besar orang munafik, masjid ini akan dipakai untuk apa? Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Untuk tempat pengintaian orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu orang Nasrani dari Bani Najjar. Nanti orang Nasrani dari Bani Najjar, mereka akan mengirim telik sandi dan sembunyinya di Masjid Dirar ini untuk mengukur kekuatan kaum muslimin. Sehingga Abdullah bin Ubay ini punya prediksi, 5 tahun, sekian tahun Madinah, kita akan usir Nabi SAW dan orang-orang di para sahabat di Madinah untuk keluar dari kota Madinah. Makanya dia berani bilang, yaquluna ra'in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Dalam Sahih Bukhari, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar perkataan Abdullah bin Ubay ini, gembongnya munafik, mengatakan demikian. Yang dimaksud dengan a'azzu adalah dia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah al-adhal, orang yang hina. Maka Zaid menyampaikan berita ini kepada pamannya. Fa'ukhbira bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fada'an nabiyyu Zaidan fa'akhbarahu bima sami'a. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Zaid menyampaikan kepada beliau apa yang beliau dengar. Summa arsala ila Abdillah bin Ubay wa ashabihi fahalafu maqalu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Abdullah bin Ubay dan para teman-temannya. Lalu mereka bersumpah, demi Allah saya enggak pernah mengucapkan kayak gitu. Padahal Zaid bin Arqam ini masih anak-anak. Masih remaja. Tapi dia mendengar perkataan Ubay, Abdullah bin Ubay. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ucapan mereka, membenarkan ucapan orang-orang munafik tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tahu realitanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingin bikin masalah nanti tegang di perjalanan pulang antar sahabat dengan orang munafik. Makanya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peristiwa sampai beliau telat salat subuh itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja menyuruh pasukannya terus jalan terus. Pokoknya sampai capek, ngantuk, sak ngantuk-ngantuke baru berhenti. Tujuannya apa? Biar enggak ngobrol mereka itu. Nanti kalau ngobrol rasan-rasanan, orang munafik cerbung bilang gini, nanti yang digerenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digerenangi sahabat A, yang digerenangi sahabat B, ini orang karena belum capek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat terus jalan terus, enggak istirahat-istirahat sampai tengah malam. Mungkin sudah lewat dari tengah malam baru istirahat. Orang itu kalau sudah capek, nanti sebelum tidur gimana? Enggak pakai mukaddimah. Maka dia akan langsung ngorok seketika. Sampai kemudian telat salat subuhnya dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk membenarkan Zaid. Fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkaranya menjadi jelas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini terdapat faedah yang kedua adalah perhatian Allah kepada Rasulnya, di mana Allah membela beliau. Contohnya Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahida. Orang kafir komentar, kenapa kok Quran itu tidak diturunkan jumlatan wahidah sekali saja? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Demikianlah aku turunkan Quran itu secara berangsur-angsur, linutsabbita bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu, warattalnahu tartila, dan agar kami membacakannya kepadamu tartila dengan tartil. Wa kadzalika ayatul ifki, demikian pula ayat ifki. Ayat ifki maksudnya apa? Ayat tentang tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ayat ini membela kehormatan ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensucikan beliau dari kotoran-kotoran yang disebarkan oleh al-affakun, orang-orang yang berdusta. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang perhatian Allah kepada para hambanya. Fi tafriji kurabatihim wa izalati ghumumihim, dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kurabatihim, beban berat mereka, dan Allah menghilangkan kegalauan mereka. Karena yang namanya orang ketika dia resah, ketika dia galau, stres, yang dibutuhkan apa, Pak? Orang stres dikasih makanan doyan, makin gerangsang ya, makin banyak. Tapi yang paling dibutuhkan, orang stres itu yang paling dibutuhkan apa? Nasihat. Dia sangat butuh nasihat karena stres. Sementara sumber nasihat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Makanya dalam kondisi ketika beliau tertekan, beliau banyak beban, beliau berharap agar segera turun wahyu. Atau ketika mereka mengalami kegelisahan karena tidak tahu hukum, seperti tentang ayat tayammum dalam Sahih Bukhari, bahwa kalungnya Aisyah itu hilang. Ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safarnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat untuk mencarinya. Wa aqaman nasu ala ghairi ma'in, dan para sahabat pun mencari tanpa membawa bekal air. Fasyauqa dzalika ila Abu Bakrin. Akhirnya mereka pun mengadu kepada Abu Bakar. Ini gimana Abu Bakar nih? Kalung anakmu enggak ketemu-ketemu ini. Kita belum sholat, belum dapat air. Sampai Abu Bakar marah dengan Aisyah, gara-gara kalung kamu ya, ngerepoti banyak orang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar. Fanzalallahu ayat tayammum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tayammum dan mereka bisa bertayammum. Faqala Usaid ibn Khudair, kata Usaid bin Khudair, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukan keberkahan pertama di keluargamu wahai keluarganya Abu Bakar. Yang dimaksud ahlu Abu Bakrin di sini siapa? Aisyah. Wahai Aisyah, ini bukan keberkahan pertama pada dirimu. Artinya sudah sering gara-gara Aisyah turun ayat. Dan mereka akan sangat senang ketika ada ayat yang menurunkan hukum yang baru. Kemudian yang keempat, manfaat yang lainnya adalah memahami ayat sesuai dengan pemahaman yang sahih. Artinya ketika orang itu paham sebab, maka dia bisa memahami ayat lebih utuh. Tapi jangan difahami sebaliknya. Bukan berarti bahwa ayat hanya bisa difahami dengan sebab. Orang ketika paham sebab, dia bisa memahami ayat lebih baik. Tapi untuk bisa paham ayat tidak harus dengan sebab. Contohnya firman Allah, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Safa dan Marwah bagian dari syiar Allah, siapa yang melakukan haji atau umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan tawaf. Untuk disebut tawaf karena dia muter-muter. Untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Yang dimaksud fala junaha, tidak ada dosa baginya, kesimpulan puncaknya adalah berarti sa'i ini mubah. Karena tidak ada dosa. Safa dan Marwah bagian dari syiar haji. Siapa yang mau sa'i di situ, enggak ada dosa baginya. Artinya silahkan sa'i di sana. Berarti silahkan sa'i, boleh tidak sa'i. Dan inilah yang difahami oleh sebagian tabi'in ketika membaca ayat ini. Meskipun mereka dekat dengan sahabat, yang namanya salah paham bisa saja terjadi. Karena itulah untuk memahaminya dijelaskan oleh Anas bin Malik. Dari Asim bin Sulaiman, saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Safa dan Marwah. Qala, kemudian kata Anas, Kunna naro annahuma min amril jahiliyah. Dulu kami anggap Safa dan Marwah itu syiarnya jahiliyah. Karena di Safa ada berhala namanya Isaf, di Na'ilah ada, di Marwah ada berhala namanya Na'ilah. Sementara orang musyrikin ketika haji, mereka naik ke Safa kemudian ngelus-ngelus Isaf, berhala Isaf. Terus turun naik lagi ke Marwah, ngelus-ngelus berhala Na'ilah. Balik lagi dan demikian seterusnya. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Ketika Islam datang, kami amsakna anhuma. Jadi kami enggan untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa enggan? Wah, nanti tiru-tiru orang jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bahwasanya Safa dan Marwah bagian dari syiar agama Allah. Sehingga di sini yang kita pahami tidak ada dosa, maksudnya adalah bukan penjelasan tentang hukum sa'i, namun maksudnya adalah nafyu taharrujihim, untuk menghilangkan keengganan mereka. Disuruh sa'i bingung mereka. Enggak nyaman, masa kita tiru-tiru orang jahiliyah. Maka kalimat la junaha alaihi, tidak ada dosa baginya untuk sa'i, artinya tidak perlu enggan untuk melakukan sa'i. Sementara hukum asal sa'i telah Allah jelaskan min sya'airillah, bagian dari syiar Allah, dan itu bagian dari rukun umrah maupun haji. Kemudian di sana ada pernyataan tentang keumuman lafaz namun sebabnya khusus. Jika ada ayat yang sebabnya tertentu, namun ayat ini kalimatnya umum, maka mana yang diambil kesimpulannya? Apakah berdasarkan sebab ataukah berdasarkan keumuman lafaz? Apabila ada ayat yang turun karena sebab tertentu, sementara lafaznya umum, maka hukumnya mencakup sebab itu, walikul lima yatana waluhu lafzuhu, dan semua yang tercakup dalam lafad hukumnya mengikuti sebab itu, dan semua yang tercakup dalam lafad. Karena Quran turun sebagai sumber syariat umum bagi seluruh umat manusia. Fakanat al-ibratu fi umumi lafzihi la bi khususi sababihi, sehingga yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebagai contoh, walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhadaa illa walam yakun lahum syuhadaa illa anfusuhum, orang-orang yang dia yarmuna azwajahum, menuduh istrinya berzina sementara dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Sampai firman Allah tentang masalah li'an, in kana minas shadiqin, kalau suaminya ini orang yang jujur. Ini ayat yang berbicara tentang li'an. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Hilal bin Umayyah pernah menuduh istrinya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya berzina dengan Syarik bin Syahma. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bayyinatu awhatun fi dhahrik, mana saksimu, atau kalau enggak kamu dicambuk. Ini istiadat dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian kata Hilal, walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiqun, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, saya benar, saya enggak dusta. Namanya suami, dia melihat peristiwa yang dialami oleh istrinya. Sehingga ketika suami mengatakan, saya melihat istri saya berzina dengan Syarik bin Sahma, kalau kemudian saya disuruh nyari saksi, begitu kepergok mereka berzina, cari saksi keluar, dapat 4 orang, balik ke rumahnya, acara sudah bubar. Maka tidak mungkin seorang suami ketika memergoki istrinya berzina akan mencari saksi. Maka ketika Hilal bin Umayyah tidak bisa mendatangkan saksi, Rasulullah SAW tidak menerimanya. Dan ini ijtihad beliau. Sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai kata Hilal, "Wa la yanzilanna Allahu ma yubri'u dhahri min al-had." Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari hukuman cambuk. Hingga Allah menurunkan firman-Nya, "Walladzina yarmuna azwajahum." Khusus bagi suami istri, ketika mereka menuduh pasangannya berzina, maka suami menuduh istrinya berzina, tidak perlu harus ada saksi. Tapi dilakukan li'an. Ayat ini turun dengan sebab tertentu, yaitu tuduhan yang dilakukan oleh Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Namun hukumnya mencakup untuk dia dan orang yang semisal dengannya. Dengan dalil riwayat Bukhari dari hadis Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Uwaimir al-Ajlani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, rajulun wajada ma'amra'atihi rajulan, ayaktuluhu fataktulunahu am kaifa yasna?" Ya Rasulullah, ada orang yang dia memergoki istrinya bersama lelaki yang lain. Bolehkah dia bunuh lelaki itu? Fataktulunahu, tapi nanti konsekuensinya kalian akan membunuhku. Kalian akan membunuh laki-laki itu sebagai apa? Kisos. Ini saking jengkelnya suami, lelaki itu langsung dibunuh. Tapi hukum Islam membunuh muslim tanpa alasan yang benar, kisos. Fataktulunahu. Am kaifa yasna? Atau apa yang harus dia lakukan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah diturunkan Al-Qur'an tentangmu dan tentang temanmu, yaitu siapa? Hilal bin Umayyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan praktek li'an. Ini peristiwa Waimir al-Ajlani dengan Hilal bin Umayyah ada perbedaan. Mana yang sababun nuzul? Yang Hilal atau Waimir? Yang Hilal. Sementara yang Waimir apa? Ini bukan sababun nuzul. Tapi penjelasan, Allah telah menurunkan ayat tentang kamu. Tapi bukan kamu yang menjadi penyebab turunnya ayat. Nah, seperti itu pula dalam masalah tadi. Ketika kita membahas masalah fa'i, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, berbicara tentang ghanimah, namun itu berlaku umum. Al-ibrah fi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kemudian kita akan membaca ayat tentang makki wa madani. Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mufarraqan, secara bertahap. Selama 23 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menghabiskannya di Mekah. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran ini aku turunkan secara terpisah, faraqnahu, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau bacakan kepada umat manusia, ala mukthin, dalam waktu yang lama. Wa nazzalnahu tanzila, dan aku turunkan, aku betul-betul yang menurunkan Al-Quran. Karena itulah para ulama membagi Quran menjadi dua, madaniyun wa makiyun. Ada madani dan ada maki. Dan ulama berbeda pendapat tentang batasan makiyah dan madaniyah. Tapi kata beliau di sini, perbedaan itu kembali kepada tempat atau waktu. Perbedaan itu kembali kepada waktu, bukan tempat. Kata beliau, makki ma nazal ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijrati ila al-Madinah. Makkiyah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau ke Madinah. Sehingga disebut makkiyah semua yang turun dengan batas sebelum hijrah. Sedangkan madaniyah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Karena itu berdasarkan kaidah ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir ayat adalah ayat madaniyah, karena dia turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, tepatnya ketika haji wada di Arafah. Sebagaimana dalam sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala qad arafna dzalikal yaum wa makana alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qaimun bi arafat yaum jum'atin. Dan ini disampaikan oleh Umar ketika apa? Ada orang Yahudi yang bertanya, inna fi kitabi rabbikum ayatun law unzilat alaina la ja'alna dhalika 'idan. Ada satu ayat di kitabmu yang andaikan ayat itu turun kepada kami, akan kami jadikan kesempatan turunnya ayat itu sebagai kesempatan untuk hari raya. Kami rayakan dengan turunnya ayat itu. Dan ini kebiasaan orang Yahudi. Mereka suka membuat perayaan yang mereka anggap dengan hari-hari besar yang mereka anggap itu istimewa. Padahal tidak ada perintah dari syariat. Tapi kalau Islam enggak, perayaan itu dibatasi oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan, silahkan dirayakan. Kalau tidak ada perintah untuk merayakannya, tidak boleh merayakannya. Kalau Yahudi enggak. Mereka bisa membuat perayaan dengan cara mereka sendiri. Ini istimewa, mereka buat hari perayaan. Ini istimewa, buat hari perayaan lagi. Maka hari perayaan mereka banyak. Menyenangkan ya, liburnya banyak. Dan ini gaya bid'ahnya orang Yahudi. Sekarang kan kemudian orang Islam tiru-tiru. Hari istimewa apa ada perayaan. Apalagi ada perayaan lagi. Sekarang apa yang tidak ada harinya? Dulu hanya ada hari ibu. Sekarang sudah ada hari bapak. Kita masih menunggu adanya hari simbah. Dan ini bagian dari hasadnya Yahudi. Mereka iri kepada kaum muslimin. Berarti mereka itu tidak pernah punya ayat yang menunjukkan kesempurnaan agamanya. Maka sampai mereka mengatakan, andaikan ayat ini turun kepada kami, akan kami jadikan itu sebagai kesempatan untuk dirayakan. Kemudian, wa yatamayyazul qismul makki 'anil madani min haitsul uslub wal maudu'. Ciri-ciri makkiyah dan madaniyah dari sisi uslub, metode penjelasan ayat dan tema ayat. Untuk dari sisi uslub, kata beliau, al-ghalib umumnya, makkiyah itu kuatul uslub. Uslubnya kuat. Gaya bahasanya kuat. Syiddatul khitab, bahasanya keras. Karena mukhatab, orang yang diajak bicara, umumnya adalah mu'ridun, mustakbirun. Manusia-manusia sombong yang mengingkari Al-Quran. Wala yaliqu bihim illa dzalik, dan tidak layak bagi mereka kecuali yang demikian itu. Kita bisa baca surat Al-Mudatsir, surat Al-Qamar, seperti dibentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan madani umumnya uslubnya adalah layyin, lembut, suhulatul khitab, lebih lunak. Karena umumnya yang diajak bicara adalah orang yang menerima dan orang yang taat. Kita bisa lihat surat Ma'idah. Kemudian yang kedua, umumnya surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Kuwatul mahajah, kekuatan hujahnya kuat. Karena umumnya yang diajak bicara adalah mu'anidun, musyakun, orang-orang yang suka menentang, orang-orang yang suka melawan. Sehingga mereka diajak bicara sesuai dengan kondisinya. Kita bisa lihat surat Tur. Sementara Madani, umumnya ayatnya panjang-panjang, banyak menyebutkan hukum. Mursilatun biduni muhajah. Ayatnya lepas, tanpa ada debat. Karena kondisinya menuntut seperti itu. Kita bisa baca tentang ayatul dain di surat Al-Baqarah. Ini ghalibnya ya, ini umumnya. Bukan selalu demikian. Meskipun terkadang ada ayat madaniyah yang keras. Surat At-Taubah itu ayat madaniyah, tapi keras-keras. Sampai disebut bara'atu minallah. Saya diawali dengan bara'atu minallah. Tapi umumnya jika kita bandingkan kurang lebih seperti yang beliau sebutkan. Kemudian dari sisi tema, umumnya untuk surat Makki berbicara tentang masalah tauhid, akidah yang benar, terutama akidah uluhiyah dan iman kepada hari kebangkitan. Karena yang diajak bicara umumnya adalah orang yang mengingkari ini. Sementara madaniyah umumnya berbicara tentang ibadah dan muamalah. Karena yang berbicara, yang diajak bicara, taqad taqarrara fi nufusihim at-tauhid. Tauhid telah terpasang dalam hatinya dan mereka memiliki akidah yang benar sehingga mereka lebih butuh untuk rincian ibadah dan masalah muamalah. Kemudian yang kedua, ada uraian tentang masalah jihad dan hukum-hukumnya serta penjelasan tentang orang munafik dan kondisi mereka. Ini masuk dalam kisah madani sesuai dengan tuntutan ayat ketika itu, di mana disyariatkan jihad dan nampaknya atau orang-orang munafik mulai berkeliaran, berbeda dengan jenis makkiyah. Selanjutnya tentang fawaid, manfaat mengetahui Madinah dan Makkiyah. Dengan mengetahui Madaniyah dan Makkiyah, dan ini bagian dari salah satu ilmu Quran yang penting, ada beberapa pelajaran. Pertama, kita akan semakin lihat atau semakin mendapatkan penjelasan tentang balaghah Quran. Yang balaghah Quran itu ada pada puncak sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kaum sesuai dengan kondisi mereka. Baik dari sisi kuatnya bahasa atau kerasnya atau lunak dan lebih mudah. Dan inti dari balaghah itu apa? Ilmu balaghah itu apa? Ilmu balaghah itu yang dipelajari adalah bagaimana cara menyampaikan keterangan kepada orang lain sesuai orang yang diajak, kondisi orang yang diajak bicara. Pengajian di depan thalibul ilmi tentu berbeda dengan pengajian di depan masyarakat awam atau anak-anak. Kalau orang menyamakan semuanya, berarti dia tidak paham balago. Itulah inti ilmu balago. Ilmu yang mengajarkan bagaimana cara menyampaikan kalimat tepat dan benar. Kemudian yang kedua, kita akan semakin paham tentang hikmah syariat yang dia berada di puncaknya, di mana syariat turun bertahap demi tahap sesuai dengan apa yang paling penting dan sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara dan menyiapkan mereka untuk menerima dan melaksanakannya. Yang ketiga, mengajarkan kepada para dai dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengikuti jalannya Al-Quran baik dalam uslub maupun tema, mempertimbangkan lawan bicara, di mana Quran memulai yang paling penting dulu dan menggunakan bagian yang keras di tempatnya dan lunak di tempatnya. Kemudian yang keempat terkait masalah hukum adalah kita bisa memahami nasih dan mansuh. Sehingga misalnya ada dua ayat, yang satu makiyah dan madaniyah, yatahaqqaqu fihi masyurutun nashi, yang memungkinkan memenuhi syarat-syarat nasah, maka madaniyah menasah makiyah karena madaniyah turun belakangan. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, untuk mengetahui makiyah dan madaniyah, kita bisa melihat dari penjelasan para ulama. Misalnya riwayat-riwayat yang mereka bawakan, atau berdasarkan ijtihad dari mereka. Termasuk juga ketika mereka menyebutkan peristiwa. Ayat ini turun di peristiwa A, peristiwa B, dan seterusnya. Ada satu hadis yang sangat panjang dari Ikrimah dan Hasan Al-Basri. Ikrimah dan Hasan Al-Basri itu pernah menyebutkan urutan surat dalam Quran. Hadisnya riwayat Baihaqi. Anzalallahu minal Quran bi Makkah ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq wan nun wal muzammil wal mutatsir wa tabbat yada abi lahab wa idza syamsu kuwirat wa sabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha dan seterusnya. Lengkap sampai 114 surat. Riwayat Baihaqi. Wallahu a'lam tentang riwayat ini apakah sahih atau tidak. Namun kalaupun ini sahih, ini bagian dari ijtihad dua ulama tadi, Hasan Al-Basri dan Ikrimah rahimahumullah. Kemudian kita baca tentang hikmah turunnya Quran mufarraqan secara bertahap. Kenapa Allah turunkan Quran secara bertahap? Hikmahnya apa? Sudah ini. Ini mirip dengan yang tadi. Mirip dengan manfaat mengetahui sababun nuzul. Tentang hikmah, kenapa Allah turunkan Al-Quran secara bertahap? Ada pembagian Quran Makkiyah dan Madaniyah, menunjukkan bahasanya Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Dan ada banyak hikmah kenapa Quran turun secara bertahap. Pertama, tasbitu qalbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti firman Allah, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'aanu jumlatan wahidah. Kadzalika, ya'ni kadzalika nazzalnahu mufarraqan. Linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok Al-Qur'an tidak diturunkan sekali? Seperti itulah kami turunkan Quran secara bertahap agar kami menguatkan hatimu dan kami baca Quran itu secara tartil. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu bimatsalin. Masal ini maknanya syubhat. Mereka kalau menyampaikan syubhat, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Maka kami akan memberikan bantahan kepada mereka tentang syubhat mereka yang lebih baik daripada syubhat mereka. Dan sejarah itu berulang. Sebagaimana dulu orang kafir memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan metode A. Sekarang orang kafir memusuhi Islam juga metodenya sama. Sejarah berulang. Makanya salah satu di antara cara untuk membantah syubhat orang kafir terkait syariat Islam adalah bantalah dengan menggunakan Quran. Cari di Quran, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Setiap kali kamu menyampaikan, mereka memberikan syubhat kepadamu, maka kami akan bawakan bantahan yang lebih benar dan lebih bagus. Kemudian yang kedua, memudahkan kepada manusia untuk menghafalnya, yaitu para sahabat, memahaminya dan mengamalkannya, di mana mereka bisa membaca Quran sedikit demi sedikit. Sebagaimana firman Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran ini aku turunkan secara bertahap agar kamu bacakan kepada umat manusia ala muktin dalam waktu yang lama. Wa nazzalnahu tanzila, dan betul-betul Quran ini kami yang menurunkannya. Yang ketiga, tansyitul himam liqabuli ma nuzila minal Quran wa tanfidhuhu. Menggugah semangat untuk menerima apa yang diturunkan dari Al-Quran dan mengamalkannya. Di mana orang akan yatasyawwaq, dia penuh harapan. Bilahafin, penuh antusias. Wasyaukin, penuh harapan untuk turunnya ayat Al-Quran. Terutama ketika ada istitadul hajah. Ketika ada hajat yang besar. Sebagaimana ketika terjadi peristiwa Al-Ifki, tuduhan dusta kepada Aisyah. Atau peristiwa apa? Al-Li'an. Yang keempat, tadarruj fit tasyri' hatta yasila ila darajatil kamal. Ayat Al-Quran yang turun secara bertahap menunjukkan tadarruj, bertahapnya dalam pensyariatan, sampai syariat itu menjadi sempurna. Sebagaimana terkait ayat Khomer, alladzi nasya'an nasu alaihi, di mana masyarakat Madinah tumbuh dengan mengkonsumsi khamr. Wa allafu, dan sudah mengakar dalam diri mereka. Wa kana minas sa'bi. Wa kana minas sa'bi alaihim. Karena itu sangat sulit untuk ayu jabahu bil man'i. Tiba-tiba mereka dilarang secara penuh. Karena itulah terkait ayat khamr, Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap. Nah, di sini beliau sebutkan ada berapa tahap? Tiga ya. Tapi kalau kita perhatikan ada empat tahap. Tahap yang pertama apa, Pak? Allah jelaskan bagian dari nikmat Allah adalah adanya buah-buahan, adanya anggur, adanya kurma, yang itu bisa mereka jadikan sebagai khamr. Jadi dulu dipuji khamr itu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, setelah mereka menyadari khamr itu merugikan karena memabukkan, mereka terus bertanya tentang pertimbangan mempertahankan khamr. Bagaimana hukum khamr dan judi? Ada manfaatnya, ada ruginya. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 219. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'ul linnas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosa di sini maksudnya adalah madorotnya. Ini sebelum khamr dilarang. Sahabat tidak menyebut ketika turun ayat ini khamr haram. Maka itsam di sini maknanya madarat. Kemudian yang ketiga, larangan untuk sholat dalam kondisi mendem. Tidak boleh sholat dalam kondisi mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian yang keempat, dilarang 100%. Rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala ketika melarang khamr bagi orang yang sholat, alasannya apa? Alasannya apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi orang kalau mabuk, nanti dia ngomong enggak sadar. Nah sekarang orang sholat itu enggak mabuk saja enggak sadar. Sholatnya otomatis. Enggak paham apa yang dibaca, gerakannya otomatis. Dengarkan bacaan imam juga enggak dong. Lebih parah daripada yang mabuk. Dulu sahabat dilarang sholat ketika mabuk karena hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalau kalian sholat itu sadar dengan apa yang kalian ucapkan. Sekarang enggak pakai mabuk, sudah tidak sadar ketika sholat. Kemudian kata Allah, alasan kenapa khamr dilarang. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Setan menghendaki, dia ingin menanamkan permusuhan dan kebencian dalam khamr dan judi, dan menghalangi kalian untuk zikrullah, dan menghalangi kalian untuk sholat. Fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak berhenti melakukannya? Karena itu pertandingan sepak bola haram berdasarkan ayat ini. Ya tidak? Kok bisa Pak? Khamr dilarang pertama. Yuqi'u bainakumul adawal wal baghdha. Menciptakan permusuhan dan kebencian. Yang kedua apa? Wa yasuddakum an dzikrillah. Menghalangi orang untuk zikrullah. Mereka yang ada di stadion, yang nonton sepak bola, berzikir tidak? Hah? Mereka teriak-teriak, tapi bukan sholawatan. Bukan pula zikir jama'i. Mereka teriak-teriak. Jangankan yang nonton di stadion, yang nonton di rumah saja, enggak zikir. Wa'anis sholah, dan menghalangi untuk sholat. Jangankan yang di stadion, itu ribuan orang enggak ada yang sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat. Pertandingannya jam 8, masuk ke stadion jam berapa? Eh? Jam 5 ya. Sebelum maghrib sudah pada masuk. Maghrib sampai isya jam 8. Terus gimana enggak sholat? Di jamak Pak. Ne'eling. Tapi yakin enggak terjadi. Jangankan yang di stadion, yang di rumah saja gara-gara nonton bola enggak sholat. Makanya kata Syekh Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan semua permainan yang mengumpulkan sifat-sifat ini menimbulkan permusuhan, kebencian. Sudah berapa nyawa yang hilang gara-gara sepak bola, Pak? Yang tidak terhitung banyak. Tawur sepak bola itu yang hilang nyawanya banyak. Dan pasti yang namanya sepak bola menimbulkan kebencian. Pemerintah mengadakan pertandingan seperti ini untuk dengan nama persahabatan. Menjalin persahabatan antar sama pemuda. Makanya sampai ada menterinya. Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk menyatukan pemuda. Biar pemuda itu semakin akur dan semakin akrab antar satu dengan yang lain. Diadakanlah pertandingan sepak bola besar-besaran. Tapi yang terjadi apa? Permusuhan. Dan tidak hanya selesai di stadion, permusuhan lanjut sampai ila yaumil kiamah. Ini enggak pernah berhenti. Namanya klub ini dan klub ini pengikutnya, supporternya itu pasti akan selalu bermusuhan. Makanya tujuan semacam ini tidak terwujud. Harapannya tidak terwujud. Kalau pemerintah sadar untuk mengakrabkan mereka semua, itu harusnya pakai pengajian. Bukan pertandingan sepak bola. Sehingga menterinya perlu diganti. Menteri Pemuda dan Pengajian. Nah, itu bisa baru akrab, akur ya. Ini dia teman pengajian saya, akur. Enggak ada istilah pengajian kubu kanan, kubu kiri ada ya. Kalau dia satu pengajian. Fal antum muntahun, apakah kalian mau menghentikannya? Kemudian maka ayat-ayat ini menunjukkan larangan khamr sama sekali untuk semua waktu ba'da an huyyi'atin nufus. Setelah jiwa itu disiapkan dengan adanya tahapan tentang larangan khamr, thumma murinat 'alal man'i fi ba'dil awqat, kemudian mereka diuji untuk dilarang 100% dalam sebagian waktu. Wallahu a'lam. Kita istirahat saja ya. Kita istirahat sampai selesai duhur. Jam 1 nanti kita kembali belajar lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.